Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال بالله الرحيم رحمكم الله لآخر jilid yang keenam dari Syarah Mumti' Syekh Ibnu Rahimahullah taala menyebutkan beberapa mabahith pembahasan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kita baca insyaallah sore ini sebagian dengan malam nanti. Pembahasan pertama yang dinukil oleh beliau rahimahullahu taala ada terkait dengan masalah hal hiya baqiyatun aw rufi'at. Apakah malam Lailatul Qadar itu masih ada atau telah tiada, telah diangkat, tidak ada lagi? Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-sahih bila syak annaha baqiyah. Yang sahih, yang tidak ada keraguan padanya, malam Lailatul Qadar itu tetap ada. Wa qala rahimahullahu taala wa ma warada fil hadits annaha rufi'at. Adapun yang warid di dalam satu hadis bahwasanya telah diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak keluar menyampaikan tentang Lailatul Qadar kepada para sahabat, ternyata ada yang berdebat. Nah, sebab perdebatan ini kemudian rufi'at. Maka diangkatlah. Ini maksud diangkat yakni ilmu ta'yin Lailatul Qadar fi tilka sana adalah ilmu tentang kepastian malam tertentu ada yang Lailatul Qadar di tahun tersebut. Sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu, tapi ketika hendak memberitakan kepada para sahabat ternyata ada yang berdebat, maka rufi'ah, diangkatlah, yakni diangkat tentang kepastian kapan malam Lailatul Qadar di tahun tersebut. Itu makna yang terkandung di dalam hadis, ya, bahwasanya Lailatul Qadar rufi'ah. Yang rufi'ah adalah tentang Lailatul Qadar di tahun tersebut yang mestinya diketahui, tapi dengan sebab adanya perdebatan maka diangkatlah ilmu tentang kapan pastinya di malam di tahun tersebut. Pembahasan kedua, hal hiya fi Ramadan au ghairihi. Apakah Lailatul Qadar di bulan Ramadan atau di bulan lain juga? Qala rahimahullahu ta'ala jawab, la syakka annaha fi Ramadan. Jawabannya tidak ragu lagi bahwa itu di bulan Ramadan. Wadhalika li adillatin. Dan ini berdasarkan banyak dalil. Di antaranya dalil yang sudah disebut dengan dalil murakkab. Dalil murakkab adalah dengan digabungkannya beberapa nas yang menunjukkan tentang permasalahan tersebut. Nas yang pertama adalah di dalam ayat siam, ayat tentang puasa yang kita sering membaca, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ayat ini jika dipertemukan, dijamak dengan ayat yang lain yang sudah kita hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Quran di malam lailatul qadar. Dalil murakkab ini, dalil yang tersusun dari dua nas ini, dipertemukan dua nas ini menunjukkan bahwasanya lailatul qadar itu di bulan Ramadan. Ayat yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ayat yang kedua, turunnya Quran di malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Pembahasan ketiga, fi ayyi lailatin min Ramadan takunu Lailatul Qadar? Di malam apa, di malam keberapa adanya Lailatul Qadar? Al-jawab kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Qur'an la bayana fi ta'yiniha. Al-Qur'an tidak menjelaskan kapan ta'yin pastinya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lakin thabatat al-ahadith anha fil ashr awahir min Ramadan. Tetapi telah sabit ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya itu di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Fa'inna Rasul sallallahu alaihi wasallam i'takaf al-ashr al-ula min Ramadhan. Beliau itikaf awalnya di 10 hari pertama bulan Ramadhan, yuridu Lailatul Qadar, karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini di ucapan sebelumnya Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau, amal itikaf fa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif illa raja'a isabati Lailatul Qadar. Adapun amalan itikaf, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah itikaf melainkan karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga beliau awalnya di 10 hari pertama Ramadan itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tsumma taqafal ashr al-awsat, kemudian itikaf di pertengahan Ramadan, 10 hari pertengahan. Tsumma qila, kemudian dikatakan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha fil ashr al-akhir. Adanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Wa uriha, dan beliau diberi mimpi tentang kapan ta'yin pastinya malam Lailatul Qadar. Wa annahu yasjudu fi sabihatiha bima'in wa tin. Dan di mimpi tersebut disebutkan kapan pastinya Lailatul Qadar di tahun itu, di tahun itu ketika tahun Rasulullah mimpi, itu adalah di saat subuh harinya Rasulullah SAW salat, ya, sujud, dan keadaan tempat sujudnya itu ada air dan tin. Tin itu yakni tanah, tanah yang sudah basah dengan air. Dan ternyata di malam 21 di Rabiul Ramadhan di tahun tersebut, Rasulullah SAW ketika itu itikaf, fa'amtarat as-sama fawakaf al-masjid, di malam tersebut malam 21 turun hujan sampai wakaf al-masjid ini bocor. Ya, mengalir air, masuk air dari dalam dari atas atap masjid. Wa kana saqfu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam minal jarid, menjadi tanahl, karena atapnya masjid Rasul dari kelapa kurma. Masuk mengalir air sehingga kata beliau, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fa shalla fajra, ya Rasulullah SAW salat subuh, fa sajada fi ma'in wa tinin, beliau sujud di subuh tersebut, ya, dalam keadaan tempat sujudnya ada air dan tin, tanah yang sudah bercampur air, basah oleh air. Qala hatta ra'aitu athar al-ma' wa tin, sehingga aku melihat, ya, bekas air dan bekas tanah ada jabhatihi, di keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bin rahimahullah fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan ini, dengan hadis ini, annaha kanat fi dzalikal 'am lailah 21. Jelas dengan ini bahwasanya di tahun tersebut, di tahun tadi, di tahun tersebut pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar di malam 21. Ya, kenapa saya baca seperti ini? Ya, sebagian santri mungkin mau pulang. Ya, kita juga sebagian mungkin bisa jadi besoknya hari Kamis yang lalai. Padahal Kamis tanggal 20, malam Jumat malam 21. Malam Jumat itu malam 21. Mungkin Lailatul Qadar di malam 21. Qala wa uriya jama'atun min ashabihi Lailatul Qadar fi sab'il awakhir. Sebagian atau sekelompok atau beberapa orang sahabat Rasulullah SAW pernah diberi mimpi Lailatul Qadar terjadi di tujuh hari terakhir, malam 23, malam 25, malam 27 dan seterusnya, atau malam 23, malam 24, 25, 26 dan seterusnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawafa'at, aku melihat mimpi-mimpi kalian telah sepakat, telah sama semua. Bisa bila wakhir, semua kalian bermimpi Lailatul Qadar terjadi 7 hari terakhir Ramadan. Ayittafaqat, jadi tawafa'at, sama, sepakat, mimpinya sama semua. Qala faman kana mutaharriha, maka barang siapa yang hendak mencari Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awakhir, hendaknya cari di 7 hari terakhir Ramadan, di malam 23, malam 24, malam 25, malam 26 dan seterusnya. Nah, tentunya qul rahiman rahimakumullah, malam ganjilnya lebih utama. Ya, malam 21, malam 23, malam 25 dan arja ala utar, dan yang paling diharapkan dari malam dalam ganjil adalah malam 27. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar di malam 27. Allah a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan beberapa masalah di malam nanti. Fadhlallahu fiikum.